Apa benar ada dalil yang menyatakan bahwa tidaklah seorang dihisab melainkan akan diadab? Ya, ada hadis Aisyah dalam hal ini. Man nuqisha al-hisaba uddib. Siapa yang dinikah hisabnya, maka dia akan disiksa. Hisab yang dimaksud adalah yang kita sebutkan tadi. Ya. Dipertanyakan seluruh. Ini pasti kena siksaan. Jelasnya. Dan ini tidak bertentangan dengan adanya syafaat. Tidak bertentangan dengan adanya syafaat.